Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum kita lanjutkan, saya berharap mohon untuk lebih merapatkan majelisnya. Karena salah satu sunnah yang diajarkan kepada kita di majelis ilmu adalah kita merapatkan majelis. Ya. Sebagaimana dalam hadis Umar ibn Khattab yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah mengenai kedatangan Jibril alaihi salam. Hadis yang ma'ruf, hadis yang panjang yang di dalamnya malaikat Jibril bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Nah, di awal hadis itu disebutkan fa'atnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Maka malaikat Jibril alaihi salam mendekatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Di antara pelajaran yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini bahwa salah satu adab orang yang menuntut ilmu di majelis ilmu adalah merapatkan majelisnya. Ya, merapatkan majelisnya kepada gurunya. Nah. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan pembahasan kita pada hari ini mengenai pendidikan anak secara sunnah, termasuk hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita mendidik istri dan anak-anak kita. Demikian pula seorang ibu kepada anak-anaknya, yaitu jangan sampai kita memperlihatkan kepada anak kita sesuatu yang pernah kita larang, kemudian kita sendiri memperbuatnya. Ini termasuk dalam firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. As-Saff ayat yang kedua dan ketiga. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak memperbuatnya? Allah itu sangat murka kalian mengatakan apa yang kalian tidak memperbuatnya. Ya. Terkadang sebagian kita, sebagai contoh ini, ya, kita larang anak kita, gak boleh dusta, gak boleh bohong. Ya. Jujur itu adalah perkara yang baik, dicintai oleh Allah dan sebagainya. Ya. Tapi kita sendiri mengajari anak kita kebohongan. Ya. Bagaimana itu? Misalnya, ya, ada orang yang datang ke rumah kita yang kebetulan kita tidak mau menemui dia. Mungkin penagih hutang, bisa jadi. Ya. Atau orang yang barangkali kita memang tidak ingin untuk menemuinya. Kita katakan kepada anak kita, bilang, Abi sedang tidur. Ya. Padahal kita tidak tidur. Bohong gak ini? Kita mengajari anak kita bohong. Padahal kita mengatakan bahwa bohong itu tidak baik. Nah, hal-hal yang seperti ini hindarkan. Ya. Kalau kita mengajari anak kita kejujuran, kita perbuat kejujuran itu. Ya. Jangan pernah sampai kita mengajari dia suatu kebaikan, kita sendiri tidak memperbuatnya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang perlu kita perhatikan di dalam masalah ini, yaitu bahwasanya kita hendaknya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal mengenai anak yang telah dianugerahkan oleh Allah. Artinya, apakah Allah memberikan kepada kita anak lelaki ataupun perempuan? Sebab kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah ini, bisa jadi itu berdampak di dalam keseriusan kita mendidik anak tersebut. Misalnya kita menginginkan anak lelaki, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anak perempuan. Jangan sampai kekecewaan yang pernah muncul di dalam hati kita kemudian membuat kita kurang serius di dalam memberikan yang terbaik kepada anak wanita tersebut. Karena kita pinginnya anak laki-laki. Bahkan ada sebagian orang karena kepinginnya anak laki-laki, tetapi yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah anak wanita, sampai-sampai dia mendidik anaknya yang wanita itu seperti anak laki-laki. Ini salah kaprah. Ana kulli hal, ya, dimulai dari awal ini, di mana apapun anak itu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Laki dan wanita itu sama saja. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali engkau mencintai sesuatu, engkau tidak menyukai sesuatu, tetapi itu lebih baik untukmu. Dan sebaliknya, barangkali engkau mencintai sesuatu padahal itu adalah buruk untukmu. Kita inginnya laki-laki, tapi Allah memberinya perempuan. Ingat firman Allah ini. Barangkali yang kita sukai itu tidak baik bagi kita. Terkadang dengan anak laki-laki itu kita gampang merasa bangga, ya, merasa sedikit congkak, merasa angkuh, ya, karena kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah pada anak lelaki. Ya. Nah, barangkali karena Allah Azza wa Jal tahu bahwa kita akan tertimpa oleh yang seperti ini, Allah tidak memberi kita anak laki-laki, tapi Allah beri kita anak perempuan, ya, sehingga kita lebih bisa merendah diri, kita lebih bisa waspada, kita lebih tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Maka siapapun anak itu yang diberikan oleh Allah, maka insya Allah itu yang terbaik. Naam. Dan bahkan memelihara, mendidik dan menjaga anak wanita itu pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai-sampai disebutkan ya, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah mengkisahkan datang kepada beliau seorang wanita yang membawa dua orang anak wanitanya. Lalu wanita ini minta kepada Aisyah sesuatu yang bisa diberikan. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha tidak punya apa-apa. Beliau hanya punya sebutir atau sebiji kurma. Inilah yang dia berikan kepada wanita tersebut. Maka wanita itu membelah kurma ini menjadi dua. Ya, sebelah dia kasih kepada anak wanitanya yang satu, yang lainnya dia berikan kepada yang kedua. Ya. Demikian wanita ini menjaga, melindungi dan menafkahi anaknya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa ada seorang wanita datang meminta sesuatu kepadanya, dia tidak punya apa-apa dan dia hanya memberikan sebiji kurma. Sebiji kurma ini dia belah dua, satu diberikan kepada anak wanita yang satu, yang lainnya diberikan kepada yang berikutnya. Sementara dia tidak makan apa-apa. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ibtuliya minal banati bi syai' fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Ya. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan anak-anak wanita, maka kemudian dia berbuat baik kepada anak-anak wanita ini, mereka akan menjadi pelindungnya dari api neraka di hari kiamat nanti. Ya. Subhanallah. Karena anak-anak wanita itu mereka lebih lemah dari anak laki-laki. Ya, butuh perlindungan, butuh penanganan yang lebih, butuh perhatian yang lebih, butuh biaya yang lebih. Ini anak wanita. Sehingga kalau ada yang mampu menjaga anaknya dengan baik, anak-anak wanitanya dengan baik, dipelihara dengan baik, dinafkahi dengan baik, dididik dengan baik, anak-anak wanita ini akan menjadi pelindungnya dari api neraka nantinya. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini." Barang siapa yang memiliki dua anak wanita yang dia menafkahinya sampai keduanya baligh, maka dia datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan aku dan dia seperti ini. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan dua jari jemari. Dia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi seorang yang sangat dekat. Ya, ini kelebihan anak wanita dibanding anak laki-laki. Dan kita tahu bagaimana dahulu bangsa jahiliyah, kalau mereka mendapatkan anak wanita, mereka sangat sangat merasa hina. Ya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat yang ke-58 sampai ke-59, "Wa idza busyira ahaduhum bil unza dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Kata Allah, jikalau ada salah seorang di antara mereka yang diberi kabar gembira lahirnya anak wanita, "Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Maka wajahnya akan menghitam, bukan hanya sekedar merah, ya, sampai hitam wajahnya. Kenapa? Karena dia menahan murka. Kok yang dilahirkan itu anak perempuan, bukan anak laki? Yatawaro minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia akan ngumpet-ngumpet dari kaumnya karena dia merasa sangat jelek berita yang disampaikan kepadanya. Ya. Dia merasa bahwa dia sedang menanggung malu. Ayumtikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah dia akan membiarkannya hidup di bawah kerendahan atau dia akan menanam anak itu di dalam tanah? Ala sa'a ma yahkumun. Kata Allah, alangkah jelek apa yang mereka perbuat. Nah, di dalam Islam ini dihapuskan. Laki wanita sama saja. Tapi bukan berarti emansipasi. Ya. Adapun emansipasi hadza minal kuffar walaysa minal islam. Ya. Anak wanita dan anak laki-laki itu sama dalam hal-hal yang memang memiliki kesamaan, dan mereka berbeda dalam hal-hal yang memang dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak bisa sama. Bukankah Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'? Tetapi kalau seandainya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita anak wanita, maka apa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Ya. Jangan pernah kita menyesali yang demikian itu. Nah, untung saja kamu diberi anak oleh Allah. Ya, di sana ada orang yang tidak diberi anak sama sekali. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang penting. Ya. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan kekecewaan kita dengan lahirnya anak wanita, ini sangat berpengaruh di dalam pendidikannya. Kemudian perkara yang penting juga, yaitu jangan pernah terlontar di dalam mulut kita walaupun dalam bentuk gurau, kita menyebutkan kejelekan anak kita dari sisi jasad atau fisiknya. Walaupun kita gurau, karena itu akan sangat menekan batinnya. Ya. Sebab fisiknya yang mungkin tidak lengkap, cacat, atau bentuk wajahnya yang tidak bagus, yang tidak tampan kalau laki-laki, atau tidak cantik kalau perempuan, itu bukan kemauannya. Dan juga bukan kemauan, sebagaimana urusan itu tidak ada di tangannya, sebagaimana juga tidak ada di tanganmu. Semua yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan engkau hancurkan maknawiyatnya, nafsiyahnya, kejiwaan dan psikologisnya, karena engkau tidak mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla. Ya. Ini akan menanamkan kebencian di dalam hati seorang anak. Ini salah satu dampak. Dampak yang lain akan menanamkan di dalam jiwa anak itu perasaan minder, kecil hati, sempit jiwa. Dan ini tentu sangat menekan kebaikannya dan memperburuk keadaannya, barakallahu fikum. Naam. Jadi jangan pernah kita mencela fisiknya atau ketidakcantikannya, ketidaktampanannya, walaupun dalam bentuk kita bergurau. Nah, disebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-58 sampai ke-59, kata Allah, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian melihat air mani yang kalian pancarkan? Ya. Yang darinya datang seorang anak. A antum takhluqunahu, kata Allah, am nahnul khaliqun? Kalian yang menciptakan anak itu atau kami yang menciptakannya? Ya. Kalau kita tahu bahwa yang menciptakannya adalah Allah, maka jangan pernah kita menentang apa yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang paling penting itu bagaimana anak kita adalah anak yang saleh dan baik agamanya. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 221, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh budak wanita itu lebih baik daripada seorang wanita musyrikah, walaupun wanita itu membuatmu kagum. Secantik apapun dia. Ya. Kalau dia musyrikah, itu tidak bermanfaat. Ya. Dan sejelek apapun dia, kalau dia seorang wanita mukminah, jauh lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Baik. Gimana? Kita lanjutkan dikit. Materinya banyak. Setelah zuhur. Pada zuhur kita lanjutkan. Supaya materinya ada banyak pelajaran. Ini kita lanjutkan sampai jam 12 kurang 10. Baik. Daripada antum bertanya kepada saya, yang barangkali di antara pertanyaan itu mungkin saya tidak menguasainya. Adapun materi yang sudah saya siapkan, insyaallah sudah dipersiapkan. Dalam artian ini suatu yang lebih matang insyaallah. Baik. Kemudian di antara pelajaran yang penting di dalam kita mendidik anak, yaitu hendaknya dari waktu ke waktu kita jangan lupa untuk menjaga anak itu dengan meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejelekan. Ya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering meminta perlindungan bagi Al-Hasan dan Al-Husain. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, inna abakuma kana yu'awwidu biha Ismaila wa Ishaq. Dahulu bapak kalian berdua biasa meminta perlindungan dengan kalimat ini untuk Ismail dan Ishaq. Ya, jadi ini juga perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang memintakannya untuk Ismail dan Ishaq. Apa ucapan itu? Beliau ajarkan, yaitu ucapan ini bisa dicatat, ya. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung, dalam riwayat lain disebutkan, wa'awwidzukuma bikalimatillahit tammah, aku memintakan perlindungan bagi kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wahammah, dari setiap syaitan dan gangguan kejahatan, wa min kulli ainin lammah, dan dari setiap sorotan mata yang tercela. Nah, karena di sana ada orang-orang yang punya kekuatan mata yang gaib, ya, diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jal, di mana matanya kalau melihat sesuatu dengan penuh kekaguman atau dengan penuh kemurkaan, kebencian, pandangan dan sorotan mata itu bisa meluluh lantakkan apa yang ada di hadapannya. Apakah dia karena terlalu kagum atau karena dia terlalu benci? Ya, maka kita berlindung kepada Allah, memohon agar anak kita dijaga dari sorotan mata yang seperti itu. Ini disebut dengan al-ain, dan al-ain itu hak benar adanya. Ya, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang tertimpa oleh al-ain, hampir dia binasa dan diobati dengan cara ruqyah. Barakallahu fikum. Jadi juga dinyatakan a'udzu bikalimatillahit tammah, atau dalam riwayat lain, wa'awwidzukuma bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Aku memohon perlindungan bagi kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan segala kejelekan yang mengancam, dan dari segala sorotan mata yang tercela. Makanya kalau kita kagum kepada sesuatu, ya, apakah kepada anak-anak atau yang lainnya, kita diajari untuk mengatakan apa? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, supaya terlindung apa yang dilihat itu dari gangguan ain. Baik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya, termasuk menjaga perlindungan kepada anak, yaitu tidak membiarkan mereka keluar dan jauh dari kita di waktu menjelang maghrib dan ba'dal maghrib, khususnya di waktu pergantian antara akhir maghrib dan awal masuknya isya, karena itu adalah waktu menyebarnya syaitan. Ya. Dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum, apabila telah datang junhul lail, sayap malam, artinya sayap malam diterangkan oleh para ulama di antaranya di dalam Fathul Bari, yaitu junhul lail adalah tatkala masuknya awal malam, pergantian antara maghrib dengan isya. Nah, apabila datang waktu ini junhul lail, awal mulai masuknya malam, aw amsaytum, atau di waktu sore hari yaitu menjelang maghrib, fakuffu sibyanakum, ya, maka tahanlah anak-anak kalian, ya, jaga anak-anak kalian. Fa inna syayatina tantashir hina idzin, karena para syaitan menyebar pada waktu itu, ya, jangan dibiarkan mereka di luar rumah misalnya, atau di tempat-tempat yang lepas, ya, jaga mereka dan bawa mereka bersama kita, ya. Kalau seandainya kita sedang berada di luar rumah, ya, maka anak-anak itu jangan sampai ke sana dan kemari, tahan mereka bersama kita. Kufu sibyanakum, ya, karena itu adalah waktu tersebarnya syaitan. Fa idza zahaba sa'atun minal lail fahulluhum, ya, kalau telah lewat sesaat dari malam, ya, malam sudah masuk, ya, datang waktu isya, fahulluhum, silahkan kalian melepaskan mereka, membiarkan mereka, ya, tidak perlu kita tahan di dekat kita. Fa'aghliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu kalau sudah mulai masuk pergantian awal malam dari waktu maghrib, ya. Wadzkur smallah fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa alhadid, dan sebutkanlah nama Allah karena syaitan tidak akan membuka pintu yang tertutup, ya, supaya tidak masuk ke dalam rumah syaitan-syaitan itu, maka tutuplah pintu dan sebutkan nama Allah azza wa jalla. Nah, ini perkara yang perlu kita perhatikan sehingga melindungi dan menjaga anak kita dari gangguan-gangguan dan godaan-godaan syaitan. Baik. Termasuk perkara yang harus kita perhatikan di dalam masalah anak, ya, yaitu masalah memilihkan nama. Ya, memilihkan nama. Dinyatakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah di dalam kitabnya Tasmiyatul Maulud, kata beliau, "Faya ayyuhal muslim, wahai seorang muslim, ukarriru muakkidan wa bil haqqi mudzakkiran, aku ulangi untuk menekankan dan kebenaran yang aku peringatkan, innal isma unwanul musamma, nama itu adalah tanda bagi yang dinamai. Fa idza kana alkitabu yuqra'u min unwani, apabila sebuah kitab itu diketahui dengan dibaca judulnya, ya, fa innal maulud yu'rafu min ismihi fi mu'taqadihi wa wijhatihi, maka seorang anak yang dilahirkan itu diketahui dari namanya dalam hal keyakinannya dan arah pemikirannya. Ya, dari namanya kita tahu orang ini berasal dari mana dan bagaimana dia. Ya. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkadang nama itu juga menampilkan bagaimana cara berpikir orang ini dan bagaimana keyakinannya. Ya. Naam. Qala bal i'tiqadu man ikhtara lahu hadzal ism, bahkan nama itu akan menampakkan, ya, i'tiqad, keyakinan, man ikhtara lahu hadzal ism, orang yang memilihkan nama ini, ya, oh, namanya demikian berarti bapaknya seperti ini karena bapaknya yang memberi nama, ya, misalnya anaknya diberi nama Michael Jackson, wah, ini kita tahu bapaknya berarti pengagum musik, ya, atau nama anaknya Maradona, wah, ini bapaknya berarti pecinta bola, atau nama anaknya Paus Paulus. Ini. Ya. Kalau sebuah kitab itu diketahui isinya dengan membaca judulnya, seorang bisa diketahui dengan namanya. Ya. Diketahui bagaimana dia dan bagaimana orang yang memilihkan nama tersebut. Itu kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Ya, qala wa mada basiratihi wa tasawwurihi, dan diketahui pula bagaimana ilmunya dan bagaimana cara berpikirnya. Fasmul maulud wi'a'un lahu wa anwanun 'alaihi yartabitu bihi. Maka nama seorang anak adalah tempat yang menampungnya dan judul yang menghantarkan kepadanya, dan dia akan terikat dengan nama tersebut. Ya. Wa min khilali dilalatihi yuqawwimul maulud wa waliduhu, yuqawwamul mauludu wa waliduhu wa halu ummatih. Maka dari sisi yang terkandung di dalamnya ini, ya, bisa dinilai bagaimana anak tersebut, orang tuanya dan kondisi umatnya. Wa ma hunalika min muslin wa akhlaqin wa qiyamin, dan bisa diketahui pula bagaimana bentuknya, akhlaknya dan tingkatannya. Fahuwa yadullu 'alal maulud li syiddatil munasabati bainal ismi wal musamma. Ya. Nama itu sangat menunjukkan kepada anak tersebut karena keterikatan yang sangat kuat antara nama dan yang dinamai. Wa hadza amrun qaddarahu al-'azizul 'alim. Inilah perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Baik. Dikatakan di dalam ucapan yang masyhur, likulli musamman min ismihi nasib. Ya. Setiap orang yang memiliki nama punya bahagian dari namanya. Kalau namanya baik, ya, sedikit banyaknya nama itu berpengaruh pada dia. Kalau namanya jelek, sedikit banyaknya juga demikian. Ya. Dan dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, aktsarus siflati asma'uhum tunasibuhum. Kebanyakan orang rendah itu nama mereka cocok dengan mereka. Kebanyakan. Ya, walaupun ada orang yang namanya baik tapi dia rendah. Namanya Masya Allah. Siapa namanya? Saleh. Ya, tapi kerjaannya merampok, minum, mabuk dan sebagainya. Ada juga, tapi itu sedikit. Ya. Dan hukum itu diletakkan kepada yang mayoritas. Kata Ibnul Qayyim, aktsarus siflati asma'uhum tunasibuhum. Kebanyakan orang yang rendah itu namanya cocok dengan mereka. Ya. Siapa nama orang yang ditangkap kemarin? Ya. Oh, namanya Robert. Oh ya, pantas. Cocok dengan namanya, tidak menggambarkan sesuatu yang baik. Nah, barakallahu fikum. Qala wa aktsarus syurafa wal 'ilya asma'uhum tunasibuhum. Kata Ibnul Qayyim, dan kebanyakan orang yang mulia, orang yang tinggi itu, nama mereka juga cocok dengan mereka. Pada mayoritasnya. Ya? Kebanyakan orang-orang yang saleh itu nama-namanya juga menunjukkan kesolehannya. Baik. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan nama. Ya? Pernah di masa Nabi SAW, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, ya, dari Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi Sa'id bin Al-Musayyib ini nama lengkapnya Sa'id bin Al-Musayyib bin Huzn. Ya. Apa artinya Al-Huzn? Al-Huzn itu adalah semacam kekakuan dan kekerasan yang ada di dalam akhlak. Ya. Tayyib. Tatkala bapaknya yaitu Al-Huzn, berarti kakeknya Sa'id, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masmuka?" Siapa namamu? Dia mengatakan namaku Huzn. Kata Nabi, anta sahl. Ya, engkau orang yang sahl, mudah. Artinya jangan pakai nama Huzn, tapi pakailah nama sahl. Apa artinya sahl? Mudah, gampang, ringan. Ya. Karena Huzn itu adanya suatu kekakuan, kekerasan dalam watak atau perilaku. Ya. Orang ini menjawab, la ughayyiru isman sammani bihi abi. Ya. La ughayyir isman sammanihi abi. Aku tidak akan pernah mengganti nama yang telah diberikan oleh bapakku. Ya. Kalau mungkin dalam bahasa kitanya, ah, ini kan yang ngasih nama adalah orang tuaku. Ya. Dia enggan untuk mengganti namanya. Berkata Ibnu al-Musayyib, Sa'id bin al-Musayyib, "Fama zalatil huzunatu fina ba'd." Semenjak saat itu, senantiasa di antara keluarga kami selalu tertimpa oleh al-huzunah. Disebutkan oleh ahli nasab bahwa di antara keturunan al-huzun ini selalu ada orang-orang yang buruk akhlak, yang kaku dan keras akhlaknya. Ya, berlanjut pada mereka. Akibat apa? Tadi kakeknya ingin dirubah oleh Nabi namanya dari Huzun kepada Sahal, dia tidak mau. Subhanallah. Ini disebutkan di dalam Fathul Bari. Baik. Kita cukupkan dulu materinya sampai di sini. Dan wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik. Kita berpindah kepada sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan. Bismillah, kami punya masa lalu yang sangat bertentangan untuk mengharapkan seorang anak yang baik. Apakah dari sumber rezeki yang tidak jelas ataupun apa ini? Keimanan masa lalu yang lemah. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk kita juga bisa berharap menjadikan anak menjadi baik dan soleh atau solehah? Ya, sesuatu yang telah lalu biarkan berlalu katanya. Ya. Yang penting bagaimana kita ke depan. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubat selama hayat masih dikandung badan dan sebelum terbitnya matahari dari barat. Ya. Maka pintu taubat itu terbuka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apabila masa lalu kita memang demikian, justru masa lalu itu bisa kita jadikan sebagai pelecut untuk kita menjadi lebih baik. Ya. Dan kita tidak perlu menyesalkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Antum tahu as-sahabah, apakah kita mengira bahwa semua para sahabat itu lahir dalam keadaan dia muslim? Ya, bertauhid kepada Allah, imannya tinggi, seorang yang bertakwa dan sebagainya. Tidak. Banyak dari kalangan sahabat itu yang dahulunya adalah brengsek, orang yang jelek, orang yang buruk. Bagaimana tidak? Masyarakat mereka sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dengan kemaksiatan. Ya. Di antara mereka di masa jahiliyahnya melakukan perbuatan syirik, melakukan bid'ah, melakukan perbuatan zina, mencuri, merampok, membunuh. Sahabat. Tapi setelah mereka mengenal Islam, Islam mereka menjadi kokoh. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara rahasia kokohnya Islam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mereka sangat tahu dan sangat paham apa itu keburukan. Limada? Karena mereka orang-orang yang pernah jatuh di dalamnya. Sangat ngerti mereka bagaimana jeleknya kesyirikan. Ya, bagaimana jeleknya kebid'ahan, mengada-ngada dalam agama. Bagaimana jeleknya kemaksiatan, mereka paling ngerti. Ya, karena ngertinya mereka sedemikian rupa terhadap kejelekan dan keburukan, sebab mereka pernah punya pengalaman yang buruk seperti itu. Ketika datangnya iman masuk ke dalam hati mereka, iman itu menancap kuat. Sebab apa? Cahaya iman itu sedemikian terang benderang. Karena mereka paham bagaimana kejelekan. Makanya ya, Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Ya, demikianlah kami memperinci ayat-ayat kami dan agar jelas jalan orang-orang yang jahat. Nah, di sinilah Ibnu Qayyim menyatakan bahwa keislaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa ditandingi oleh yang manapun karena mereka sangat mengerti kejelekan itu karena mereka pernah jatuh di dalamnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan seperti yang pernah saya jelaskan, seingat saya, Kapan kita mengetahui betapa terangnya siang hari? Ya. Kita sangat yakin akan terangnya siang hari ini karena kita pernah tahu bagaimana malam hari. Kita sangat tahu bagaimana terangnya warna putih karena kita tahu adanya warna hitam. Kan gitu. Jadi, jadikan masa lalu itu sebagai pelecut, motivasi bagi kita, di mana kita akan lebih baik dan lebih baik, sebab Allah Azza wa Jal telah mengganti kondisi kita dengan kondisi yang diridhai olehnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Adapun yang terkait dengan anak, maka dengan kesolehan dan kebaikan yang kita lakukan sekarang ini, meninggalkan kejelekan kita di masa lampau, ini kita harapkan pula bahwa itu akan berpengaruh kepada anak-anak yang ada di dalam keluarga kita tersebut. Barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara membersihkan nafkah tersebut? Apakah dengan doa? Sedangkan doa tidak terkabul. Apakah ada jangka atau masa tidak terkabulnya doa tersebut apabila termakan harta yang subhat yang haram? Jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Baik. Cara membersihkan nafkah yang tidak halal atau yang haram, pertama adalah dengan kita meninggalkan usaha kita yang tidak halal, yang haram. Tinggalkan. Jangan dilanjutkan. Yang kedua, mengenai harta yang sudah kita punya dari sumber rezeki yang haram, kalau kita tahu secara pasti mana dari harta itu yang memang kita dapatkan dari barang yang haram, ya, maka itu kita bersihkan dengan mengeluarkan harta itu dan mensedekahkannya untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, misalnya kita punya beberapa harta, di antaranya sepeda motor, katakan seperti itu. Dahulu kita membeli sepeda motor ini dari barang yang haram, kita yakin bahwa ini memang saya beli dulu dari harta yang haram. Ya, saya menang judi sehingga saya belikan harta atau sepeda motor ini dengan harta itu. Ya, kalau kita tahu secara pasti, keluarkan dulu. Adapun yang kita tidak tahu, ini Pak, ini apakah dari yang halal apa dari yang haram, sebab tercampur antara yang halal dengan yang haram di antara harta kita. Ya. Afallahu amma salaf. Semoga Allah Azza wa Jalla memaafkan yang telah lalu. Ya. Memaafkan yang telah lalu dan menerima taubat kita. Barakallahu fikum. Ini kalau memang harta itu tercampur antara yang halal dengan yang haram. Dahulu pun harta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak semuanya bersumber dari yang halal. Karena di masa jahiliyah mereka melakukan riba, mereka melakukan perampokan, mereka melakukan pencurian dan sebagainya. Baik. Kemudian, apakah ada jangka waktu doa tidak dikabulkan? Jangka waktunya adalah selama kita masih makan dan minum dari harta yang haram. Ya. Tapi kalau sudah kita tinggalkan, maka insya Allah Ta'ala harta atau doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal selama kita tidak melakukan faktor-faktor penghalang yang lainnya. Bagaimana apabila, ini pertanyaannya begini, bagaimana tad, saya tidak tahu apa maksudnya, tad ini bisa ustad, bisa murtad, bisa yang lain. Ini kebiasaan orang kita yang kurang bagus, ya, suka menyingkat-nyingkat sesuatu yang tidak tepat. Baik, tad ini apa yang dimaksud? Enggak jelas, ya. Allahul musta'an. Apabila kita selaku orang tua atau ayah yang sudah terlanjur pernah memberi nafkah untuk keluarga yang hasil nafkah tersebut ternyata dari harta yang subhat atau haram, yang pada saat itu kita tidak tahu atau belum tahu bagaimana cara menghalalkannya atau gimana caranya, apakah cukup bertaubat. Nah, seperti tadi bertaubat ya, kemudian harta yang kita tahu secara pasti itu dari yang haram, maka itu kita keluarkan dari harta kita, kita sedekahkan, kita pergunakan untuk kepentingan umum bagi kaum muslimin. Ya. Adapun yang kita tidak tahu, afallahu amma salaf. Ya. Semoga Allah mengampuni apa yang telah berlalu. Barakallahu fiikum. Bolehkah menggunakan waktu kurang di tempat kerja untuk membaca buku-buku agama atau membaca, menghafal dari Al-Quran? Kalau kita kerja, itu pada hakikatnya adalah amanah dari orang yang mempekerjakan kita, atau perusahaan yang mempekerjakan kita, atau pemerintah yang mempekerjakan kita. Ya, apabila kita diberi amanah, maka tunaikan amanah itu sebaik-baiknya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Addul amanati ila ahliha. Tunaikan amanah itu kepada pemiliknya. Kalau memang itu adalah waktu kerja, ya, sebaiknya kita gunakan waktu itu untuk kepentingan pekerjaan. Apa saja bentuknya? Kalau memang semua pekerjaan yang diamanahkan kepada kita itu telah selesai dan tidak ada yang tertinggal, maka tidak mengapa kita untuk menggunakannya dalam kegiatan lain. Dan itu pun alangkah baiknya kalau kita memberitahukan hal itu kepada orang yang berwenang di dalam pekerjaan kita tersebut, ya, dalam rangka untuk berjaga-jaga dan berhati-hati dan membab al-wara. Nah, wallahu a'lam bissawab. Yang jadi muskilah ya sekarang ini dengan maraknya Facebook atau apa sama namanya satu lagi, Twitter atau apalah namanya, ya, dunia maya, dunia internet, banyak dari orang yang bekerja, pekerjaannya belum selesai, dia sibuk dengan dunia maya. Ya. Atau dia sibuk dengan dunia maya dalam keadaan dia punya pekerjaan. Bahkan banyak di antara mereka yang menterlantarkan pekerjaan. Ini adalah sesuatu yang tidak amanah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahkan sampai mengingatkan, khususnya bagi para pegawai negeri, di mana kalau memang mereka sudah terkait dengan amanah, waktu masuk, waktu keluar, ini pun kata beliau jangan sampai dilanggar. Ya, khususnya para pegawai negeri ini, permasalahan mereka terkait dengan dua hal. Pertama amanah, yang kedua ta'ah waliyul amr. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan. Saya adalah seorang ibu dari dua orang anak. Anak pertama saya berumur 3 tahun, yang bungsu 6 bulan. Seringkali anak saya yang besar mengganggu adiknya dan banyak permintaan ketika saya mengurus adiknya. Mungkin ini sebagai wujud rasa cemburunya. Tolong berikan saya contoh pelajaran atau pelarangan yang bagus agar anak tidak berpengaruh kepada mental, agar tidak berpengaruh kepada mental anak saya. Apa bentuk hukuman yang baik? Apa hukuman yang baik? Kasih duit ya. Baik. Ya, sebenarnya kalau anak 3 tahun itu dia belum memahami hukuman. Dan bukan suatu hal yang baik memberikan hukuman kepada anak 3 tahun. Ya, kalau jadi kalau yang ditanyakan apa bentuk hukuman yang baik? Jawabannya memberikan hukuman kepada anak yang berusia 3 tahun bukan hal yang baik. Karena mereka belum memahami apa itu hukuman. Maksudnya apa? Untuk apa? Bahkan hukuman kepada anak itu bisa memberikan dampak kejiwaan yang tidak baik. Ya. Yang dibutuhkan dalam kasus yang seperti ini adalah kesabaran daripada orang tua. Ini adalah tanggung jawab. Ya. Dan disinilah kelebihan ibu daripada bapak. Bapak mana mau tahu ini? Biasanya, ya, kalau ada itu anakmu. Kalau ada apa-apa, ya, apalagi anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3, itu coba anakmu diurus dulu. Ya. Atau itu dia pipis, atau dia buang air besar di situ. Itu dia main kotor, atau itu lap ingusnya. Biasanya bapak gitu. Tapi kalau sudah mandi, sudah bersih, sudah wangi, ini anaknya Abi. Ya. Nah. Masya Allah. Nah. Tapi tadi, kalau sudah keadaannya seperti itu anakmu, seolah-olah bukan anaknya dia. Nah, yang seperti ini membutuhkan kesabaran. Dan inilah kelebihan ibu. Ibu itu punya 3 kelebihan. Makanya dia dilebihkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 kali. Ya. Siapa yang aku akan berbakti kepadanya ya Rasulullah? Ummuk. Siapa lagi? Ummuk. Siapa lagi? Ummuk. Ibumu, ibumu dan ibumu. 3 kali. Kenapa? Karena dia punya 3 kelebihan. Ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dinukilkan dari Ibnu Battal rahimahullah di dalam Fathul Bari, bahwasanya seorang ibu itu punya kelebihan. Pertama, hamalathu wahnan ala wahnin. Ya, ibu itu mengandung anak tersebut dalam keadaan susah payah. Ini tidak ada pada bapak. Bayangkan. Ya, kalau kita mau mencoba, cobalah taruh beban. Ya, secara berangsur dari 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan di sini, ya, sampai usia 9 bulan. Enak enggak kira-kira? Tentunya tidak. Ya. Ibu itu malamnya terganggu, siangnya apalagi. Malam kurang istirahat, susah tidur karena perutnya yang besar, ya. Siangnya dalam keadaan dia harus juga bekerja. Ya, imma dia bekerja untuk rumah tangganya atau yang lainnya. Dalam keadaan dia membawa beban anaknya di dalam perutnya. Ini tidak ada pada bapak. Satu, ya. Yang kedua, jadi yang pertama adalah mengandung dan melahirkan. Ya, setelah 9 bulan dia melahirkan. Kita tidak pernah tahu bagaimana sakitnya wanita yang melahirkan. Ya. Bahkan ada pula di antara kita hanya semata-mata menyaksikan istrinya yang melahirkan dia pingsan. Ada itu. Ya. Sehingga ada di antara para suami itu tidak mau melihat kalau istrinya melahirkan, tidak kuat dia melihat istrinya yang melahirkan seperti itu. Nah, berat melahirkan itu. Ini hanya ada pada ibu. Yang kedua, ar-radha'ah. Ya, menyusui. Ya, dan ini juga hal yang berat yang ada pada ibu. Kita tidak tahu bagaimana beratnya menyusui. Ya. Siang hari malam, kapanpun bayi itu menginginkan air susu dia harus siap. Ya. Bapaknya molor, dia mana tahu kalau istrinya begadang malam untuk menyusui anaknya yang sebentar-bentar menangis. Ya. Kemudian yang ketiga, yang ini dilakukan oleh kedua orang tua, bapak dan ibu, yaitu membesarkan, memelihara dan mendidik anaknya. Ini sama antara bapak dengan ibu. Tapi yang dua tidak ada pada bapak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ibumu, ibumu dan ibumu. Baik. Barakallahu fiikum. Jadi intinya jawaban dari pertanyaan ini adalah di mana seorang ibu sabar ya kepada anaknya, karena tidak ada cara yang lebih baik kecuali dia sabar kepada tingkah dan pola anaknya tersebut. Nah, barakallahu fiikum. haruskah atau wajibkah mengakikahkan anak pada hari ke-7, 14 ataupun 21 setelah melahirkan? Sebagian para ulama menganggapnya adalah wajib. Tapi pendapat yang lebih dekat insyaallah adalah pendapat al-jumhur, pendapat mayoritas para ulama, bahwa akikah itu adalah sunnah mustahabbah. Sunnah mustahabbah. Naam. Ini pendapat al-jumhur rahimahumullah. Dan seandainya laki-laki harus dua ekor kambing jantan. Naam. Laki-laki dua ekor kambing jantan. Kecuali kalau dia tidak mampu, boleh dia berkorban dengan satu. Naam. Dan ini lebih dirinci oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maulud. Naam, Tuhfatul Maulud. Ini ada pertanyaan, bagaimana kita menjaga agar kita tetap kuat iman dalam melindungi anak kita dari maksiat? Sebagai contoh, kami sudah menjaga anak kami dari acara-acara ulang tahun, tahun baru, menonton acara-acara di televisi, dan seterusnya. Tapi masih susah diatur. Sedangkan anak-anak yang lain yang tidak dijaga dari maksiat oleh orang tuanya, kok kayaknya baik-baik saja. Nurut, rajin belajar. Kadang-kadang saya jadi timbul ragu, apakah saya izinkan lagi mereka untuk menonton TV lagi? Bagaimana Ustaz? Semakin dilarang semakin melawan. Orang lain santai saja, tapi anaknya baik-baik aja. Apakah hikmahnya? Jazakallahu khairan. Anta jazakallahu khairan. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa anak itu tergantung bagaimana orang tuanya. Jadi kalau kita mendapatkan anak tersebut sudah dalam keadaan seperti itu, ya mungkin karena keteledoran kita, kekurangan kita, kelemahan kita pada masa lampau, masa lalu, ya, karena kita belum mendapatkan hidayah dari Allah untuk lebih serius di dalam beragama kepada Allah, memang butuh waktu membenahinya. Merubah manusia itu tidak seperti merubah benda mati. Ya, benda mati gampang, mau kita apakan bisa. Nah, tapi ini yang mau kita rubah itu manusia. Yang dia punya hati, punya pikiran, punya perasaan, walaupun dia seorang anak. Ya, dia punya pikiran, dia punya hati, dia punya perasaan, walaupun tidak seperti orang dewasa. Tapi tetap saja dia manusia. Maka membutuhkan waktu. Membutuhkan proses. Ya. Maka saya katakan, kalau kita menunjukkan kepada Allah kebaikan kita, kesolehan kita, ya, dan jangan lupa seperti yang sudah saya sebutkan, minta sama Allah, ya, doa sama Allah, maka insya Allah ta'ala suatu saat nanti Allah akan merubahnya. Kapan Ustaz? Allah yang maha tahu. Yang penting bagi kita adalah berusaha dan diawali dengan doa. Tapi saya sudah doa Ustaz. Ya. Kamu jangan seperti orang minjamkan uang. Sudah bayar, sudah dipinjamkan, kemudian nagih. Sekarang kamu minta sama siapa? Kamu minta sama Allah yang maha menguasai segala sesuatu, yang berbuat dengan sekehendaknya. Fa'alun lima yurid. Yaf'alu ma yasha. Allah akan berbuat sekehendaknya. Kamu tidak bisa menuntut dengan seenakmu. Ya. Tunggu saja bagaimana Allah Azza wa Jalla. Yang penting bagi kamu adalah berdoa kepada Allah dan berusaha. Dan di dalam doa ini jangan pernah berputus asa dan berburuk sangka kepada Allah. Salah satu sebab dikabulkan doa selain apa yang telah kita sebutkan tadi, yaitu tidak berputus asa di dalam doa. Ya. Semakin engkau banyak meminta, maka doamu akan semakin didengar oleh Allah. Kalau masalah kita itu besar, maka semakin seringlah kita meminta kepada Allah. Jangan sekali doa kemudian menunggu hasil. Itu tukang kredit. Ya. Tapi kita ini sedang minta sama Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan berbuat sekehendaknya. Karena semua adalah milik Allah Azza wa Jalla. Apapun yang diperbuat oleh Allah, itu adalah hak Allah. Yang penting kita berusaha selalu minta kepada Allah dan baik sangka sama Allah. Karena kalau kita baik sangka sama Allah, dikatakan dalam hadis qudsi, ya, kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Fal yazun nabi ma sya. Silahkan dia menduga kepadaku apa yang dia kehendaki. Kalau kita menduga yang baik, berprasangka baik kepada Allah, Allah akan benarkan prasangka itu sesuai dengan apa yang kita anggap. Tetapi kalau kita berburuk sangka, dikhawatirkan bahwa buruk sangka kita itu akan terjadi karena dibenarkan oleh Allah. Tergantung bagaimana kita. Maka tetaplah berbaik sangka. Perbanyak doa, berbaik sangka sama Allah, dan teruslah mendidik anakmu dengan cara-cara yang Islami. Ya, kita tidak bisa merubah seseorang dalam waktu singkat. Urusannya berada di tangan Allah Azza wa Jal. Tadi sudah kita sebutkan bagaimana anak Nabi Nuh alaihi salam, seorang yang kafir, dalam keadaan di mana ombak banjir yang besar sudah ada di hadapannya. Demikian pula Nabi Ibrahim, bapaknya seorang yang kafir. Kita mulai dengan pembahasan ini dalam rangka hal yang seperti ini. Ya, di mana kita tidak punya apa-apa dalam hal atau urusan memberi hidayah kepada orang tua ataupun anak kita. Jadi tetaplah kita meminta kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Adapun yang kita lihat dari anak tetangga kita ataupun anak saudara kita yang seagama, semanhaj, ya, kok dia kayaknya santai-santai saja tapi anaknya baik-baik. Ya, barangkali dia punya sesuatu yang dengannya Allah Azza wa Jal menjadikan anaknya baik yang kita tidak tahu barangkali. Ya. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengurusi anak dan keluarga kita. Ya. Biasanya kata orang ya, rumput tetangga itu lebih hijau. Masya Allah, anaknya begini. Ente tidak tahu masalahnya ya sih. Barangkali kalau antum tahu masalah orang yang antum anggap enak tadi, antum akan merasa bahwa masalah antum ternyata lebih ringan. Ya, seringnya kan kita seperti itu. Kita nggak tahu masalah orang apa, dan kita menganggap bahwa dia lebih ringan daripada kita. Kita nggak tahu. Masalahnya kita tidak tahu. Alakul lihal. Yang penting, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian masing-masing dari api neraka. Apakah boleh? Apa ini? Ini apa ini? Berefek baik jika merasakan efek. Berefek ini. Apakah boleh berefek baik jika kita menerapkan hajar untuk anak di lingkungan sekolah? Dikarenakan nasihat dan hukuman fisik yang dilakukan tidak memberikan perubahan. Lalu jika boleh bagaimana penerapan yang baik? Sebenarnya masalah memberi hukuman ini semuanya tergantung kepada maslahat dan mafsadat. Dan bagaimana anak itu memahami hukuman tersebut. Dan upayakan bahwa hukuman itu adalah hukuman yang membangun. Ya, yang membangkitkan kesadarannya dan bermanfaat kepadanya. Ya, ma'ruf ya, kita tidak menunjuk satu atau dua pesantren di mana mereka terkadang menerapkan hukuman yang tidak ada manfaatnya, seperti anak melanggar kepalanya digundul. Manfaatnya apa? Ya. Anak melanggar disetrap di teriknya panas matahari untuk apa? Justru membahayakan dia barangkali. Tapi misalnya dia melanggar, terus dia diminta untuk membersihkan kamar mandi, manfaat. Ya. Yeah. Atau melanggar, dia dikasih tugas untuk menyelesaikan. Yo, kamu menulis ini. Tulis ini dari awal sampai akhir. Kamu jangan beranjak kecuali setelah selesai. Manfaat untuk dia. Yeah. Dia melanggar, kamu hafal ini. Ya. Yeah. Jangan kamu pergi kecuali kamu setelah hafal ini. Misalnya, semuanya disesuaikan dengan maslahat, mafsadat. Dan hindari hukuman-hukuman yang tidak memberikan kebaikan atau tidak membangun istilahnya. Baik, barakallahu fikum. Terkadang anak itu ya, bukan saya ini berarti pakar anak, tapi dari apa yang dikisahkan, apa yang disebutkan oleh orang-orang yang lebih berpengalaman, terkadang anak tidak membutuhkan hukuman di dalam merubah apa kesalahan, tetapi dia membutuhkan pendekatan. Barangkali dia melakukan kesalahan-kesalahan itu sebagai akibat kurangnya perhatian. Imma dari gurunya, wa imma dari orang tuanya. Dan terutama dari orang tuanya. Ya. Dampaknya apa? Ya dia berbuat seperti itu. Bandel, nakal, ya, berbuat ini dan ini. Ternyata apa? Kalau kita selidik punya selidik, ternyata anak itu kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Orang tuanya yang penting, dia pagi pergi sekolah, pulang selesai. Ya. Bapaknya tidak peduli karena dia menganggap bahwa urusannya adalah mencari nafkah dan menyediakan fasilitas. Ibunya juga karena sibuk di rumah, banyak adik-adiknya, banyak urusannya. Sehingga anak itu kurang perhatian, maka dampaknya adalah seperti ini. Dia butuh pendekatan, imma dari orang tuanya ataupun dari gurunya. Terkadang cara merubahnya, barakallahu fikum. Terkadang cara merubahnya adalah dengan membesarkan hatinya. Membangkitkan semangatnya. Bagaimana? Dia dimotivasi untuk suatu kebaikan dengan diberi hadiah. Diberi hadiah. Sehingga dia tertarik untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan yang jelek. Karena dia ingin mendapatkan hadiah. Awalnya mungkin seperti itu. Ya, tapi dia akan terbiasa di atas kebaikan tersebut. Dan antara satu anak dengan anak yang lain beda penanganannya. Masing-masing anak sesuai dengan kondisi dan keadaan. Nah, terkadang anak itu ya, diubah atau dibenarkan kesalahannya dengan cara dia dijauhkan dari teman-temannya yang kurang baik. Pergaulan itu sangat berpengaruh. Ya. Kita beritahu begini, begini, begini, tapi kita masukkan dia ke lingkungan kesekolahan yang tidak mendidiknya. Ya terus terang saja banyak dari sekolahan-sekolahan itu yang tidak mendidik atau punya lingkungan yang tidak baik. Ya. Barangkali di tempat itu ada teman-temannya yang nakal, yang jelek, yang selalu mempengaruhi dia, yang selalu mengajak dia, yang butuh penanganan anak ini supaya baik, dia dipindahkan dari sekolah itu pada sekolah yang lebih baik. Dijauhkan dari teman-teman. Ya. Jadi banyak variasi di dalam memperbaiki seorang anak. Ini tergantung sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Barakallahu fikum. Dan di sini yang sangat berperan adalah orang tua. Artinya orang tua jangan hanya menyandarkan perbaikan anaknya kepada guru. Karena guru itu hanya membantu, bukan sebagai yang pokok di dalam pendidikan anak. Nah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membanggakan umatnya yang banyak keturunannya tapi banyak di antaranya yang tidak saleh? Selama keturunannya itu masih termasuk dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuk ke dalam keumuman hadis. Karena hadis itu dinyatakan fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Ya, aku berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat nanti. Nah, kecuali kalau dia menjadi seorang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan tidak juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti di hari kiamat ada di antara nabi yang diikuti oleh kaumnya sejumlah antara 3 sampai 9 orang. Ada pula yang pengikutnya hanya 1 dan 2 orang saja. Yang lainnya tidak mau beriman. Ya. Kemudian ada pula yang sama sekali tidak punya pengikut. Ya. Ada pula yang umatnya segolongan besar. Itu adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian disebutkan pula segolongan besar yang lain adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat yang beriman kepadanya. Baik, barakallahu fikum. Dan ini bukan berarti bahwa yang penting punya keturunan. Ya. Buat anak sebanyak-banyaknya kemudian tidak tanggung jawab. Lah, bukan itu maksudnya. Ya. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan jumlah yang banyak, tetapi sebagai orang tua kita punya tanggung jawab untuk mendidik, meluruskan dan memelihara anak kita sesuai dengan ridha Allah azza wa jalla. Sebab anak itu sebagaimana yang telah kita terangkan adalah tanggung jawab kita dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan muskilahnya sekarang ini terkait dengan jumlah anak, ya banyak di antara kaum muslimin yang mereka membatasi jumlah anak mereka dengan alasan ekonomi. Dan ini yang dikembangkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya alasan ini adalah alasan jahiliyah. Kenapa mereka membunuh anak-anak mereka? Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kata Allah, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang akan memberi rezeki mereka dan kalian. Kami yang akan memberi rezeki kalian dan mereka. Rezeki berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang yang membatasi keturunan karena takut rezeki, ini telah melanggar dari syariat Islam. Sebab rezeki itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun yang perlu kita khawatirkan dengan misalnya anak yang banyak kita tidak mampu mengurusnya, memeliharanya, mendidiknya, nah ini boleh kita mengatur ya, siklus apa kelahiran anak dalam rangka agar kita jangan membengkalaikan anak tersebut dari sisi pendidikannya, pemeliharaannya, pengarahannya dan sebagainya. Itu pun dalam jangka waktu tertentu ya, tidak boleh kita membatasi keturunan dalam jangka waktu yang selama-lamanya. Barakallahu fikum. Kemudian sampai umur berapa ada batasan umur bagi anak untuk dijaga waktu keluar maghrib ataupun awal isya? Ya seperti yang saya sebutkan tadi, sampai malam itu telah benar-benar gelap, benar-benar telah masuk. Ya, boleh kita membiarkan mereka. Dalam artian kita tidak harus lagi untuk menjaga mereka di dekat kita. Karena waktu itu sudah melewati waktu tersebarnya syaitan. Barakallahu fikum. Tapi bukan berarti ya, bolehnya kita melepaskan mereka kemudian kita membiarkan mereka untuk main. Ya, sehingga waktunya dipenuhi dengan main. Pagi main, siang main, sore main, malam main. Jangan. Ya, tentunya sebagai orang tua kita meminit dan mengatur waktu anak, kapan dia harus bermain, kapan dia harus belajar, kapan dia beristirahat. Dan ini adalah perkara yang ma'luf. Nah, terkadang ada sebagian kawan kita di mana dia sengaja memasukkan anaknya ke pondok pesantren atau ke sebuah lembaga pendidikan dengan niat supaya dia tidak capek mendidik anaknya. Ini adalah kesalahan. Kamu orang tua, anak itu lahir sebagai amanah dari Allah, maka tidak boleh kamu memiliki sikap yang seperti itu. Karena itu berarti tidak menunaikan tanggung jawab, padahal engkau mas'ul amam Allah Azza wa Jal. Engkau dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jal. Nah, jadi memasukkan anak ke tempat pendidikan, lembaga pendidikan, sekarang harus kita ketahui bahwa itu adalah fasilitas, sarana yang membantu dan memudahkan kita, bukan melepaskan tanggung jawab kita dari mendidik anak. Sehingga kalau anak kita salah pendidikannya, yang kita salahkan orang tua, salahkan dirimu. Yang kita salahkan adalah guru. Ya. Jangan semata-mata engkau menyalahkan para guru itu. Ya. Tapi salahkanlah dirimu pertama sebelum engkau menyalahkan mereka. Karena engkau yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kenapa anak-anak itu hendaknya selalu berada di dekat orang tuanya? Karena orang tua lebih berhak untuk mendidik anaknya. Dan jangan lupa, anak apabila dijauhkan daripada orang tua, lebih banyak diserahkan pendidikannya kepada guru, anak itu punya kerenggangan ikatan batin daripada orang tua. Bagaimana engkau akan mengharapkan anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tua, yang perasaannya halus kepada orang tuanya, penyayang kepada orang tuanya, tahu hak orang tuanya, sementara engkau jarang ketemu dengan anakmu. Anakmu engkau masukkan ke sekolahan full day, ya, pagi sekolah, pulang sore, ya, engkau sampai di rumah dia dalam keadaan sudah siap-siap untuk tidur atau sudah dalam keadaan capek, sementara waktunya yang banyak bersama gurunya. Wallahi, ini sebetulnya kurang baik untuk kejiwaan anak dengan orang tua. Ya. Ikatan hubungan emosional yang kuat antara anak dengan orang tua ketika anak itu banyak dekat dengan orang tuanya. Ya. Banyak anak itu menimba ilmu daripada orang tuanya. Walaupun bukan ilmu-ilmu yang sifatnya teoritis. Tapi ilmu dalam bentuk perilaku orang tua. Kesabaran orang tua. Ya, pengarahan orang tua. Nasihat orang tua. Rangkulan orang tua, ciuman orang tua, ya. Kemudian keterbukaan orang tua dengan anak, gurauan orang tua, bermainnya orang tua dengan anak, itu gak bisa digantikan oleh para guru, siapapun dia guru itu. Walaupun dia tamatan mana, mau tamatan Timur Tengah, tamatan Amerika, mau gelarnya doktor, profesor, atau siapapun dia, itu tidak bisa digantikan dengan keberadaan orang tuanya. Ya. Kalau anakmu tidak terbiasa mengikat hubungan batin yang kuat denganmu, ya engkau jangan berharap yang banyak mengenai bakti anak kepada orang tua. Ya. Sehingga ada kasus di mana sebagian anak pondok pesantren, dia lebih percaya kepada gurunya, lebih sayang kepada gurunya dibanding orang tuanya. Orang tuanya berani dia bantah, enggak, bukan begitu, guru saya tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia dekat dengan gurunya, tidak dengan kamu. Ya, kamu tidak memberikan kewibawaanmu ataupun jati dirimu kepada anakmu. Ya, engkau tidak pernah dekat dengan dia, engkau tidak pernah mengajari dia. Ya. Yang dia kenal semenjak dia kecil sampai dia besar adalah gurunya. Ini bapaknya, bukan kamu. Ini adalah suatu yang tentunya sangat berpengaruh kepada jiwa anak dan dalam masalah hubungan bakti anak kepada orang tua. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini di antara perkara yang harus kita perhatikan. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sampai Subhanallah.